Bagaimana kalau sholat kemudian antop? Ini bahasa Jawa ya, artinya dalam bahasa Arab apa? Jusha, ya. Jusha atau jasyuk atau jusha. Bahasa Jawanya antop itu atau bersendawa kalau bahasa Indonesianya, ya. Ketika sholat diusahakan ditahan ya, karena itu juga mengeluarkan bau terkadang dan mengganggu yang lain. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, kuffa'anna jusha'aka, kuffa'anna jusha'aka, tahanlah dariku sendawamu itu. Jadi jangan seperti sebagian orang justru dikeras-keraskan. Sengaja mengeraskan begitu. Tidak boleh, itu aib ya. Itu kalau itu tradisi yang buruk. Ya, karena Nabi sudah mengatakan seperti itu. Kuffa'anna, tahanlah. Jadi ini juga terkait dengan bau tadi. Di dalam sholat bisa kiri kanan kita terganggu disebabkan antop itu tadi. Ya, harus kita tahan, kita mungkin dengan tangan kita atau dengan mulut kita tahan supaya tidak mengeluarkan bau tersebut. Dan apalagi di sebagian masyarakat itu sangat aib ketika misalnya di masyarakat Arab ya, sana seorang sedang makan kemudian mengeluarkan sendawa itu, yang lain sedang makan, itu sangat terganggu mereka. Mereka merasa jijik dengan itu. Karena baunya tersebut. Jadi itu suatu hal yang tidak baik, dan seperti yang tadi saya sebutkan, hadis Nabi telah menunjukkan demikian.